teman karibku, lebih dari saudara. Jangankan makan minum, tidur kita bersama. Bukankah engkau tahu, dia itu milikku. Namun begitu tega, kau rampas segalanya. Inikah balasannya? Teman setia.